selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Dewi asmara di sinarin saya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Meminta rumah tangga sampai nanti di hari tua. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Pasang remaja lalu cinta, di bawah asuhan Dewi Asmara. Di sinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai.